Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, dosa, dosa, dosa. Semua menuju jalan ke neraka, berbahaya bagi manusia. Hapuslah dengan amal ibadah agar bersih dari noda dan dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, fitnah orang itu sarang dosa, dosa, dosa, dosa. Sungguh hina dan celaka bagi orang yang suka berdosa, yang tak bertaubat kepadanya hingga sampai akhir hayatnya. Insaflah hai manusia, Tuhan itu maha pemurah, pasti akan diampuninya asal taubatan nasuha. Sungguh hina dan celaka bagi orang yang suka berdosa, yang tak bertaubat kepadanya hingga sampai akhir hayatnya. Insaflah hai manusia, Tuhan itu maha pemurah, pasti akan diampuninya asal taubatan nasuha. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, dosa, dosa, dosa.